Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanafidina azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir ayat yang ke-33 dalam surah Al-Isra 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqtulu an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa man qutila madluman. Dan para siapa yang dibunuh secara zalim, faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sungguh kami jadikan wali si korban memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukuman. Fala yusrif fil qatli, maka janganlah wali korban melampaui batas dalam membalas pembunuhan. Innahu kana mansura, sesungguhnya wali si korban akan mendapatkan pertolongan. Qala As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa hadha syamilun likulli nafsin haramallahu qatlaha min saghirin wa kabirin wa dakarin wa unsa wa hurrin wa abdin wa muslimin wa kafirin lahu ahdun. Hukum ini berlaku untuk setiap pembunuhan terhadap jiwa yang Allah haramkan, baik kecil, besar, laki-laki, perempuan, merdeka, budak, muslim maupun kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin. Illa bil haq, kan nafsi bin nafsi, wazanil muhsani, wattariki li dinihi, al-mufariki lil jama'ah, wal-baghi fi hali baghihi, idha lam yundafa' illa bil-qadri. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan, seperti kisos bagi yang membunuh jiwa, rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, orang yang murtad dari agamanya meninggalkan jamaah kaum muslimin, dan pemberontak ketika memberontak dan tidak bisa dihentikan pemberontakannya kecuali dengan membunuhnya. Wa man qatala madluman ay bi ghairi haqqin faqad ja'alna li walihi wa huwa aqrabu asabatihi wa warathatihi ilay sultanan ay hujjatan zahiratan alal qisasi min al qatil wa ja'alna lahu aydan tasallutan qadariyan ala dalik wa dalika hina tatam syurut al mujibah lil qisas kal amdil al udwan wal mukafah. Para siapa yang dibunuh secara zalim, yakni tidak dengan alasan yang dibenarkan, maka sungguh kami jadikan wali si korban, yakni ahli asobah yang paling dekat atau ahli warisnya memiliki kekuasaan, yakni hujjah yang jelas, alasan yang jelas untuk menuntut qisas dari yang membunuh. Kami juga menjadikan wali si korban memiliki kekuasaan secara kemampuan untuk memutuskannya. Hal itu ketika terkumpul syarat-syarat yang membolehkan untuk dilakukan qisas, seperti pembunuhan sengaja yang melampaui batas dan adanya kesetaraan antara si pembunuh dan yang dibunuh. 6. Fala yusrifil wali fil qatli innahu kana mansura wa israfu mujawazatul haddi imma ayumathila bil qatil au yaktulahu bi ghairi ma qatala bih au yaktula ghairal qatili. Maka wali si korban tidak boleh bersikap melampaui batas dalam menuntut hukuman mati. Sungguh dia ditolong. Melampaui batas di sini ialah melampaui ketentuan yang ditetapkan. Bisa jadi dia mencincang-cincang tubuh pembunuh sebelum dikisos, atau dibunuh dengan cara yang tidak seperti pelaku melakukan pembunuhan, atau membunuh orang yang bukan pelakunya. Wa fi hadhihi al-ayah dalilun ila anna al-haqq fil qatli lil wali fala yuqtassa illa bi'idznihi wa in afa saqatal qisasu. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa hak dalam kasus pembunuhan ada di tangan wali. Pelaku pembunuhan tidak boleh dikisos kecuali dapat izin dari wali si korban. Dan jika wali si korban mau memaafkan pelaku pembunuhan, maka qisas dibatalkan. Wa anna waliyal maqtul yu'inuhu Allahu 'alal qatil. Wa man a'anahu hatta yatamakkana min qatlih. Ayat ini juga menunjukkan bahwa wali dari si korban ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum pelaku pembunuhan, juga menolong siapa saja yang menolong wali si korban sampai bisa membalaskan pembunuhan yang dilakukannya. 6. Wallahu ta'ala bissawab. Di dalam ayat yang ke-33 dalam surah Al-Isra ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Anna qatlan nafsi allati haramallah anna qatlan nafsi allati haramallahu bi ghairi haqqin kabiratun min kabair dzunubi. Bahwa membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tanpa alasan yang dibenarkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Anna qatlan nafsil lati haramallahu bi ghairi haq kabiratun min kabair dzunub. Nah, jadi membunuh jiwa yang Allah haramkan dengan tanpa ada alasan yang dibenarkan itu termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Annal qatla yang qasimu ila thalathati aqsamin. Annal qatla yang qasimu ila thalathati aqsamin. Al-awwal al-qatlu al-amdu. Al-thani shibhul amdi. Al-thalith al-khata'. Bahwa pembunuhan itu tak bagi menjadi tiga macam. Yang pertama ialah al-qatlul amdu, pembunuhan yang disengaja, yang direncanakan. Yang kedua syibul amdi, mirip, sengaja. Yang ketiga al-khata', pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, tidak direncanakan, juga tidak mirip sengaja. Tidak sengaja. Ya, nah. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga. Andal qatla yakunu amdan idza tawafara thalathata syurutin. annal qatla yakunu amdan idza tawafa'a salasata syurutin. Pembunuhan itu dianggap sengaja jika memenuhi tiga persyaratan. Al-awwal, wujudul qasdi minal qatil. Wujudul qasdi minal qatil. Syarat yang pertama, adanya unsur kesengajaan, yaitu keinginan untuk membunuh dari pelaku pembunuhan. Dia memang sengaja pengen menghabisi orang itu, ya. Nah, ada rencana, ada niatan, ada keinginan untuk apa ini? Membunuh korban dari pelaku, ya. Pesan nih. Ayakunal maktulu adamian maksumat dami. Ayakuna al maktulu adamian, pakai hamzah ya, adamian maksumat dami, korban yang dibunuh itu manusia yang terjaga darahnya. Nah, bukan anjing, ya, bukan binatang piaraan, tapi yang lainnya, tapi manusia yang terjaga darahnya. Asalis antakuna al-alatu allati qatalahu biha, antakuna al-alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu, mimma tasluhu antakuna lil qatli ajatan, antakuna al-alatu allati qatalahu biha mimma tasluhu antakuna lil qatli adatan. Syarat yang ketiga, alat yang dipakai untuk membunuh si korban adalah alat-alat yang menurut kebiasaan mematikan. Nah, baik. Kalau pakai inhaler gini, matikan apa enggak? Hah? Enggak, berarti enggak masuk, ya. Nah. Apa kacamata? Hah? Mematikan apa enggak? Enggak. Pakai pedang mematikan. Nah, ini yang dimaksud. Ya, pakai linggis. Hah? Nah. Pakai racun. Naam, mematikan. Begitu ya. Nah, sengaja ditabrak pakai mobil, sengaja ya. Mematikan apa enggak? Mematikan. Naam. menggunakan jurus cakar harimau. Ya. Mematikan apa enggak? Mematikan. Matikan itu. Baik. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka pembunuhan itu disebut pembunuhan apa ini? Al-Qatlul Amdu. Pembunuhan yang disengaja. Nah. Jelas. Nah. Kalau salah satu syarat yang ada tadi tidak terpenuhi, salah satunya saja tidak terpenuhi, misalkan dia enggak punya niatan untuk membunuh, ya. Hanya untuk ngasih pelajaran saja biar enggak sombong begitu, ya. Nah, enggak punya niatan membunuh. Baik. Seperti Nabi Musa ketika ada orang Kipti sama orang apa ini? Bani Israel tengkar. Nah, orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa. Nah, maka si Kipti tadi dibokem. Ya, maunya dikasih pelajaran tok, dibokem. Ternyata mati. Gak punya niatan ya untuk membunuhnya, hanya ngasih pelajaran saja ya. Maka ini tidak disebut al-qatlul amdu. Atau yang dibunuh itu kuda, bukan manusia. Nah, sengaja cincang-cincang kudanya ya. Nah, karena merusak taman yang ia bikin di depan rumahnya. Nah, maka enggak masuk dalam kasus al-qatlul amdu. Karena ini kasus pembunuhan terhadap hewan, ya. Nah, bukan adami maksumat dam. Atau ketika perang antara muslim dan kafir. Atau ya, pasukan kaum muslimin menyerang orang-orang kafir dan membunuh mereka. Enggak masuk dalam masalah ini, ya. Nah. Atau taib pakai alat yang tidak mematikan. Tayyib, barakafikum. Temannya itu cerewet, ngomel-ngomel. Terus dipukul pakai minyak aromaterapi. Mulutnya. Langsung mati. Gak masuk al-qatlul amdu ya. Alat yang dipakai tidak mematikan ya. Tapi memang kederwas dok. Takdirnya mati, ya. Tapi secara hukum dunia, alat yang dipakai tidak merupakan alat yang mematikan. Barakalikum. Baik. Untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami definisi al-qatlul amdu, ini saya tanya beberapa kasus, ya. Ini masuk kategori al-qatlul amdu atau tidak? Baik. Si A melemparkan tombak ke arah si B, tepat di perutnya. Tebus, mati. Al-qatlul amdu atau tidak? Nah, al-qatlul amdu. Karena tombak termasuk yang mematikan. Baik. Ada santri kerja bakti yang bongkar tembok pakai palu. Terus digodai sama temannya dari belakang, ya. Untuk temannya kemudian kepalanya dipukul pakai palu. Mati. Al-qatlul amdu apa enggak? Nah, palu mematikan. Nah. Begitu. Atau ada seorang yang sedang bikin pondasi bangunan pakai umpak. Tahu umpak enggak? Umpak itu semacam bata putih tapi yang besar. Ya, dipakai untuk pondasi, tahu ya? Nah, kotak-kotak gitu. Nah. Tengkar sesama tukang. Nah, enggak tahu urusan apa. Rebutan apa enggak tahu, rebutan rokok mereka itu. Nah. Akhirnya umpaknya diangkat, dikeprukkan, ya, dipukulkan ke temannya. Terus mati. Masuk apa enggak? Al-Qatul Amdu. Nah, masuk. Atau temannya dicekik sampai enggak bisa nafas. Sampai mati. Al-Qatul Amdu apa tidak? Naam, karena menahan seseorang dari bernafas sampai enggak bisa nafas sampai mati termasuk Al-Qatul Amdu. Atau temannya sengaja dilempar dari lantai 4. Naam, ya. Sengaja didorong. Akhirnya terjatuh. Remuk tubuhnya. Mati. Masuk apa enggak? Masuk Al-Qatul Amdu. Nah. Atau temannya dilempar di kandang singa. Ya. Diterkam sama singa. Mati. Masuk apa enggak? Al-Qatul Amdu. Nah. Atau temannya dilempar ke sarang ular kobra berbisa. Akhirnya dililit sama ular mati. Masuk apa enggak? Al-Qatul Amdu. Nah. Atau kopinya si teman, nah, dikasih racun. Nah, racun apa? Nah, racun tikus. Atau racun enam. So, kopinya kok bagus ini ya, kayak berlapis-lapis ya. Nah, ada gamernya, ada apa gini ya. Tayyip, ini gak berani diminum ini. Ya, kayak ada racunnya. Nah, tapi dia tergoda meminum. Ternyata benar, habis minum langsung keracunan, mati. Termasuk Al-Qatul Amdu apa enggak? Orang yang menyampur kopi tadi dengan racun? Nah, barakafikum. Atau sengaja dikurung dalam kamar, dikunci dari luar, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, sampai mati kelaparan. Masuk enggak? Kasus Al-Qatul Amdu. Masuk. Barakafikum. Nah. Ini sengaja saya kasih contoh-contoh kabaran tadi supaya kalian paham dengan baik. Ini kasus pembunuhan. Al-Qatul Amdu. Baik. Al-Fa'idah tuh. Arabiah. Annal qatla yakunu syibhal amdi idza qasada Al-Qatilu. Al-Iqtida'a. Al-Iqtida'a ala syaksin. Bimala yaktulu ghaliban. Fayamutu al-mujanni alaihi. Fayamutu al-mujanni alaihi. Pembunuhan itu termasuk syibhul amdi, mirip sengaja. Jika pembunuhnya sengaja untuk mendolimi seseorang, tapi dengan sesuatu yang menurut kebiasaan tidak sampai mematikan, namun korban tewas. Baik. Jadi ada niatan untuk mendolimi seseorang, ya. Kemudian yang kedua, dalam mendolimi seseorang itu dia menggunakan alat yang tidak mematikan atau cara-cara yang tidak mematikan. Tapi qadarullah wa ma syafa'al, korban tewas. Contoh, ada seorang guru yang galak. Ketika ada muridnya yang nyontek, panggil, Fulan, sini. Kamu nyontek ya? Iya. Kemudian mulutnya dipukul pakai sendok. Kejar Muhammad Syafa'al, langsung mulutnya berdarah dan tewas. Muridnya langsung tewas. Nah, gurunya ini sengaja memang ingin mukul mulut muridnya yang nyontek tadi dengan sendok. Tapi qadarullah ternyata tewas. Ya, nah. Setelah dicek giginya patah satu. Kena pukulan sendok. Ya, giginya lepas, nyawanya ikut melayang juga. Ya. Nah, sengaja menyakiti, tapi pakai sendok yang menurut kebiasaan, nggak sampai membunuh, ya, nggak sampai mematikan. Maka disebut apa ini? Syibhul amdi. Nah, atau ada mas'ul yang kejam, atau santri bangunnya susah, kemudian santrinya disuruh untuk berdiri di terik panas matahari, selama 1 jam. Menurut kebiasaan, pali-pali ya, pingsan gitu saja ya. Nah, ternyata baru dapat 10 menit, dia langsung mati. Baik. Kenapa? Nahan pipis. Nah, barfikum. Namanya sibul apa ini? Amdi. Nah, sengaja menyakiti korban. tapi dengan cara-cara yang secara kebiasaan tidak sampai mematikan, maka disebut sibul amdi. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Barakallahu fikum. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan al-faidatu al-khamisah. Annal qatla yakunu khata'an idza kanal qatlu min ghairi qasdin. Liqatlihi au liqtidaihi. Idza kana al-qatlu min ghairi qasdin liqatlihi au liqtidaihi. Nah, pembunuhan itu disebut pembunuhan tidak sengaja atau khata'an. Jika pembunuhan itu tidak disertai dengan tujuan membunuh atau menyakiti korban, tidak punya tujuan untuk membunuh korban, juga tidak punya tujuan untuk menyakiti korban. Nah, tapi korban tewas. Contoh, santri latihan memanah dengan sasaran panah yang dibuat dari papan kayu. Kata ruh wa masyafa'al. Taib anak panahnya itu melenceng, tidak mengenai sasaran yang dituju, tapi mengenai temannya yang lagi nonton. Akhirnya kena parutnya, tembus, mati. Ini tidak pembunuhan dengan sengaja, juga tidak pembunuhan yang mirip sengaja, tapi ini pembunuhan apa ini? Khata'an, tidak sengaja. Karena dia tidak punya niatan untuk memanah temannya, untuk membunuhnya atau menyakitinya, enggak. Cuma panahnya itu melenceng, enggak kena sasaran yang dimaksud. Baik. Atau seorang sedang latihan menembak burung. Type. Burung biasanya hinggap di mana? Di pohon, ya. Ush, burungnya, masya Allah, besar. Mantep ini, ya. Nah, dibakar. Ya, dia nembak, langsung kena. Ternyata itu ada temannya yang sedang tidur di situ di atas pohon. Nah, ya, bajunya melambai-lambai seperti burung. Ya, nah. Ini qatlul khata. Paham ya? Barakallahu fikum. Dan yang lain-lain. Kalian bisa memahami tiga macam pembunuhan ini ya. Nah, tapi untuk pembunuhan yang tidak sengaja atau khotok dan pembunuhan sengaja al-qatul amdu, ini disebutkan dalam Al-Quran nasnya. Adapun kalau pembunuhan yang syibhul amdi, mirip sengaja, ini disebutkan dalam hadis Nabi. Enggak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Al-fa'idah itu as-sadisah. Fa'idah yang ke 6. Anna Allah Ta'ala ja'ala sultanan li waliyil maktuli alal qisasi minal qatili annallaha ja'ala sultanan liwaliyil maktuli alal qisasi minal qatili. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wali korban pembunuhan memiliki wewenang untuk menuntut qisas bagi pelaku pembunuhan. Nah, kalau dalam hukum syariat Islam ya, hukuman untuk pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada wali korban pembunuhan, ya. Nah, tidak hakim. Ini keunikannya sebelah situ, ya. Nah, wali keluarga korban atau wali si korban pembunuhan berhak dan berwenang untuk menuntut qisas pelaku pembunuhan. Al-fa'idatu as-sabi'ah. Thank you. syurutul qisas, syurutul qisasi fil qatli thalathah. Syarat qisas bisa ditegakkan ada tiga. Al-awwal, ayakunal qatlu amdan. Syarat yang pertama, pembunuhan yang dilakukan adalah pembunuhan yang sengaja. Berarti kalau kasusnya pembunuhan yang mirip sengaja atau yang tidak sengaja, maka tidak ada hukuman qisas, ya. Nah, yang ada hukuman qisas itu adalah pembunuhan sengaja. Asani. Antakuna al-mukafa'atu, antakuna al-mukafa'atu ralat ayakuna, nah ayakuna bainal qatili wal maqtuli mukafa'atun, ayakuna bainal qatili wal maqtuli mukafa'atun. Nah, pakai ayakuna enggak masalah karena ambil sama makmulnya, ya di mukafa'ah dipisah, ya. Nah, syarat yang kedua, antara pembunuh dan korban pembunuhan itu sekufuk. Sekufuk sama-sama muslimnya. Nah, baik, sama-sama muslimnya. Nah, dan bukan bapak yang bunuh anaknya. Nah ini, kalau anak bunuh bapaknya mungkin bisa. Tapi kalau bapak bunuh anak lain, enggak ada qisas. Ya, nah. Jadi sekufuk. Atalis ittifaqul awliya, ittifaqul awliya lil qisas. Seluruh keluarga korban sepakat untuk menuntut qisas. Kalau terjadi perselisihan, sebagian keluarga korban nuntut kisos, sebagian yang lain tidak nuntut, sudah dimaafkan saja. Kita ambil diatnya saja. Ya. Karena keluarga kita sudah mati. Nah, kita juga butuh dana besar untuk pengembangan ekonomi keluarga, ya. Tidak usah dikisos, ya. Bayar diat saja, denda. Nah, korban sudah mati, ya. Nah, kalau kita tuntut kisos, selesai. Tapi kita tetap dalam kondisi terpuruk ekonominya. Maka kisos tidak terjadi. Karena ada perselisihan dalam masalah tuntutan kisos dari keluarga korban. Nah, kita harus sepakat. Taib. Al-Fa'idatu Asamina. Anna awliya al-maktul. Anna awliya al-maktuli. Hum. Asobatuhu wa warasatuhu. Wali korban pembunuhan yang dimaksud ini ialah ahli asobahnya atau ahli warisnya. Kalau ahli asobah berarti ini anak-anaknya, ya, atau bapaknya. Kalau ahli warisnya yang lain, ya, ibunya atau saudara-saudaranya. Taib. Namanya wali korban pembunuhan. Al-Fa'idatu At-Tasiah. La yajuzu li waliyil maktuli al-israfu fil qisasi. Nah, wadzalika qawlu ta'ala fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Nah, wali dari keluarga korban tidak boleh melampaui batas dalam masalah kisos. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, maka janganlah wali si korban melampaui batas dalam kisos pembunuhan, sesungguhnya dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dengan mencincang-cincang tubuh pembunuh. Ya, setelah dikisos mati dicincang-cincang, enggak boleh berlebihan, ya. Atau membunuh dengan cara yang lebih keji dari apa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan. Misalkan pelaku membunuh korban dengan cara dicekik. Kemudian wali korban nuntut kisos. Hakim mempersilakan keluarga untuk melakukan kisos. Baik. Maka tidak boleh dia melakukan pembalasan yang berlebihan. Pelaku pembunuhan kemudian digergaji kepalanya. Naam, sampai terbelah jadi dua. Kalau memang dia melakukan pembunuhan dengan mencekik, ya sudah kisos, dicekik sampai mati. Ya. Malah digergaji kepala pelaku pembunuhan sampai terbelah jadi dua. Namanya apa ini? Al-israf fil qatl. Ya. Nah, ini enggak boleh. Al-faidatu al-ashirah, faedah yang ke-10. Ya juzu qatlu nafsi bil haqqi wa dhalika kan nafsi bin nafsi wazanil muhsani watariki li dinihi al mufariki lil jamaah wal baghi fi hali baghihi idza lam yuntafa' illa bil qatli. Diperbolehkan membunuh orang dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, seperti untuk kisos pembunuhan dengan sengaja, merajam orang yang berzina, yang telah menikah. Nam, atau membunuh orang yang murtad dari agamanya. Atau membunuh pemberontak yang tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan membunuhnya. Nah. Namun ini semuanya yang mengeksekusi adalah al-hukumah, pemerintah. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dari segala tindakan-tindakan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.